Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illal ladzina zalamu minhum. Fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 150 ini masih menceritakan tentang Masjidil Haram, tentang Ka'bah Al-Musharrafah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, di mana saja kamu berada, kalau kamu sudah keluar, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat ini nampak seperti pengulangan. Namun sebenarnya yang pertama, fawalli wajhaka haitsu kharajta, di mana saja kamu keluar. Sementara pada penggalan ayat selanjutnya, haitsu ma kuntum, keluar-keluar Masjidil Haram, dan hai suma kuntum, ketika kamu berada jauh dari kota Mekah, atau mungkin kita lagi berada di Indonesia. Maka dalam keadaan ini, sebagaimana telah diterangkan pada pertemuan yang lalu, tetap sholatlah dan menghadaplah ke Masjidil Haram. Suatu hal yang menarik, bahwa sekarang dengan kecanggihan alat teknologi, kita sudah tidak lagi kewalahan mencari arah kiblat, karena ada situs di internet yang bisa diakses untuk kita masukkan ke dalam handphone kita, sehingga ketika kita berada di manapun, kita bisa melihat di handphone kita itu di mana seharusnya kita menghadap ke kiblat, walaupun kita berada di tengah hutan. Kalaupun rupanya kita tidak memiliki alat seperti ini, maka para ulama pun mengatakan, sembahyanglah, sholatlah, karena arah kiblat bukanlah merupakan patokan dan menjadi alasan sehingga seseorang tidak melaksanakan ibadah sholat. Maka pada waktu itu kita cukup mengatakan ketika kita masih bingung, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, saya sholat dengan menghadap kiblat karena Allah ta'ala, walaupun kiblatnya tidak kita ketahui keberadaannya. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mendefinisikan, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu. Manusia di sini menurutnya adalah kaum munafik, Yahudi dan Kristen. Hujjah dalam bidang apa? Hujjah dalam hal pengarahan Baitul Maqdis, kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Kenapa? Karena mereka mencari-cari alasan untuk meragukan umat Islam tentang peralihan kiblat itu. Illal ladzina zalamu minhum. Dan apa yang disampaikan mereka terus saja. Kenapa? Karena mereka hakikatnya adalah kaum yang zalim. Kenapa Allah mengatakan munafik, Yahudi dan Kristen zalim? karena mereka mengingkari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang juga telah disebutkan pada ayat 149 dan 147. Zalim itu sendiri adalah perbuatan yang melampaui batas. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional. Mengapa sampai urusan dalam rumah tangga umat Islam harus dicampuri oleh orang yang non-muslim sendiri? Maka Allah mengatakan, peraguan yang mereka lakukan ini jangan didengar. Fala takhsawhum wakhsawni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku, takutlah kepada Allah. Kenapa? Wali utima ni'mati alaikum. Akan kusempurnakan nikmatku atasmu bila kamu takut kepadaku. Nikmat di sini adalah nikmat iman. Karena sehebat apapun nikmat yang dapat, bentuknya materi, terbuangnya itu. Dalam hadis disebutkan, mali abdika illa salasa. Malabista fa'afnaita fa'amdoita wama akalta fa'amdoita wama labista fa'afnaita wama tasaddaqta fa'abqaita. Hartaku, kata anak Adam. Maka kata Allah, mana ada harta manusia kecuali tiga. Dimakan, terbuang jadi kotoran. Diminum habis, terbuang di kloset. Kemudian dipakai menjadi lapuk. Rumah yang kita bangun lama-lama juga jadi rapuh. Mobil yang kita miliki lama-lama jadi seot. Kecuali yang ketiga. Apa yang kamu sedekahkan, itulah yang kekal. Jadi nikmat yang paling sempurna, puncak dari kenikmatan itu adalah iman. Wali utiman ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Kalau kita telah merasakan nikmat iman itu begitu merasuk dalam jiwa, maka petunjuk itu pasti akan datang. Wala'allakum tahtadun. Inilah mungkin pengantar, dan kita akan membahas ini panjang lebar pada dialog yang akan kita lanjutkan setelah ini. Ya, Ustaz Zainal, di sini kalau kita melihat pada ayat ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa orang-orang Yahudi itu memiliki hujjah begitu, dengan mengatakan li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Mafhumnya bahwa mereka itu memiliki hujjah, dan sehingga agar mereka tidak memiliki hujjah, maka Allah yatawalla 'ala jawabi. Allah lah yang langsung mengambil, ya, turun tangan langsung menjawab pertanyaan atau hujjah itu tadi. Ya, yang menarik dari apa yang ingin saya tanyakan ini, Ustaz, adalah bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini adalah masalah khasyah. Artinya seakan-akan dalam membahas masalah keilmuan itu ada pembahasan tentang khasyah begitu. Harus dikedepankan rasa takut dahulu begitu, daripada akal. Daripada hanya sekedar terpatok kepada permasalahan-permasalahan logika belaka begitu. Karena mungkin ayat ini juga menyiratkan sebenarnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah suatu kebenaran yang hakiki, itulah yang abadi dan kekal, seperti yang Ustaz sampaikan dalam pengantar tadi. Sedangkan hujjah yang digiring oleh logika tadi mungkin bisa saja diakal-akali sehingga nampaknya atau kelihatan dari lapis luarnya suatu kebenaran, tapi pada hakikatnya dia adalah suatu kebatilan. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala di akhirnya mengatakan la'allakum tahtadun, ada kata-kata hidayah, di mana di dalam kehidupan ini hidayah inilah yang menjadi harapan kita, pedoman kita agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kaitan antara kiblat yang sedang kita bicarakan pada beberapa ayat ini dengan hidayah yang dituliskan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada penghujung daripada ayat ini. Iya, menarik sekali Ustaz Ardi. Jadi di sini apakah orang kafir itu memiliki hujjah? Iya. Dalam beberapa ayat yang lain juga disebutkan kul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Apakah kamu berdebat dengan kami dalam permasalahan Tuhan, dalam permasalahan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhanmu. Di sini hujah berlangsung antara munafik Yahudi dan Kristen. Semuanya mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama agama Samawi. Jadi sebenarnya mereka ini mencari-cari alasan saja. Nah, jadi di sini disebutkan tidak ada afillahi syakun, tidak ada keraguan sebenarnya, cuman mencari-cari alasan. Maka Allah mengatakan ini sudah, ini bukan apa, tidak porsinya lagi, ini tujuannya udah lain ini. Kalaulah tujuan dari dialog itu mencari kebenaran, ini sudah bukan mencari kebenaran lagi, tapi ini sudah tendensinya bagaimana orang tidak mengamalkan kebenaran. Makanya katanya sudah, ini saya aja langsung nekel, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah kiblat dengan hidayah, sebenarnya itu sangat terkait erat, karena walaupun bagaimana kita tidak lepas dari aturan main, dan kiblat itu merupakan aturan main, dan aturan main itu harus diyakini. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, da'ma yuribuka ilama la yuribuk, tinggalkan yang meragukan, tinggalkan yang tidak meragukan kepada yang meragukan. Artinya ambil yang yakin, yang ragu buang. Nah, mengarah kiblat kalau masih ragu itu tidak akan mendapatkan hidayah. Tetapi kalau kita sudah yakin, kita kerjakan, insya Allah hidayah itu pun akan datang. Karena ada masanya seseorang itu harus bekerja sesuai dengan keyakinannya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad, innallahu yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan an yutqina itqan. Ada unsur keyakinan dalam itqan itu. Bagaimana dia akan menekuninya kalau dia tidak yakin? Sesungguhnya Allah suka terhadap seseorang hamba apabila berbuat dan dia meyakini dan menekuni perbuatan itu. Maka sumber dari perbuatan adalah keyakinan, dan dari keyakinan itu datanglah petunjuk. Kiblat harus mengarah kepada kiblat untuk melaksanakan ibadah sholat, harus dilalui dengan keyakinan yang kuat. Kemudian ada satu hal lagi yang menarik di sini tentang iman. Wali utima ni'mati alaikum, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan iman merupakan nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah mengatakan 45 dan 46, wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Di sini disebutkan dengan iman seseorang akan melaksanakan sholat dengan khusyuk dan taat. Namun sebenarnya khusyuk dan taat itu tidak saja dilakukan dalam sholat. Ada namanya khusyuk sosial. Nah, ini mungkin akan kita bahas dengan Ustaz Hanafi. Iya, menarik sekali Ustaz Zainal, bahwasanya apa yang telah dilontarkan tadi adalah merupakan suatu pernyataan yang perlu kita deskripsikan secara panjang lebar, bahwa ketika seorang khusyuk dalam sholatnya, berarti dia pada saat itu betul-betul mengakui akan wujud dan eksistensi Allah, ya. Dan pada saat itu juga dia menyerahkan dirinya dan berjanji akan melaksanakan apa saja yang disuruh oleh Allah kepadanya. Nah, dalam hal ini ketika seseorang disebutkan dengan iqamati sholah, mendirikan sholat, berarti dia mengimplementasikan tuntutan-tuntutan sholat tersebut, yaitu khusyuknya, keikhlasannya di luar sholat. Mm-mm. Nah, termasuk dalam khusyuk sosial. Artinya apa? Bahwasanya ketika dia tetapkan keningnya kepada Allah dengan tunduk hati dan patuh, maka dia juga harus letakkan jiwanya kepada masyarakat dengan mendahulukan nilai tawadhu, ketundukan kepada Allah. Maaf, ketundukan kepada Allah dan juga ketundukan hati kepada orang lain, itu disebut tawadhu. Nah, maka kekhusyukan sosial ini adalah merupakan tindak lanjut dari ibadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berinfak, dia ikhlas, bahasanya infaknya ini akan bermanfaat bagi orang lain. Karena sebagaimana yang disebutkan tadi, yang engkau sedekahkan itulah yang abqaita, yang engkau kekalkan manfaatnya untukmu. Yang dimakan habis, yang dipakai lapuk, dan yang diminum akan keluar lagi. Ini semuanya logika yang sangat sehat. Bila kita bangun ini berdasarkan keikhlasan tadi, disebut dengan wali utimma ni'mati alaikum. Itulah nikmat Allah yang disempurnakan untuk manusia. Bukan saja beriman dalam bentuk konsep, tetapi dia beriman dalam bentuk aplikatif, dan juga secara bertahap dia mendapatkan hikmah yang dalam dari perbuatan dan dari realisasi iman yang dia laksanakan. Maka wazadahum imanan ala imanihim. Ya. Allah tambah ya, iman di atas keimanan. Artinya ya, apa? Allah ditambah menambah keyakinan yang memang sudah ada dengan hikmah-hikmah yang lebih banyak lagi, sehingga keyakinan yang pertama tadi bertambah, bertambah dan bertambah. Iya. Jadi benar sekali ini Ustaz Hanafi, kita bagaimana mewujudkan keimanan ini tidak saja di dalam masjid. Tidak saja kita khusyuk di dalam masjid, tetapi di luar masjid pun kita harus khusyuk juga. Artinya apa? Kita rubah persepsi kita akan keharmonisan kita kepada Allah yang begitu harmonis. Kita juga sebarkan keharmonisan kita kepada sesama, sehingga tidak saja masjid itu makmur dan masyarakat hancur, tetapi yang kita harap masjid makmur, masyarakat pun damai dan sejahtera. Itulah yang dapat kita petik dari surat 450 surah Al-Baqarah, ayat 150 surah Al-Baqarah. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari tim Safir Al-Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.